setelah kita waktu dalam rangka pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan dan juga menjelang lebaran Idul Fitri 1431 Hijriah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Sudah lebih setengah bulan bulan suci Ramadan meninggalkan kita. Namun segala sesuatu yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan itu bukan hanya berakhir sampai di situ. Tapi kita berkewajiban untuk memelihara, menjaga, mengabadikan semua ibadah itu agar keadaan kita tetap bukan saja di bulan Ramadan kita berlaku baik, berbuat ibadah bermacam-macam, di luar bulan Ramadan pun mudah-mudahan tetap semacam ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memang kalau kita memperdalam tentang masalah puasa Ramadan yang sudah kita kerjakan, ini adalah rukun Islam yang mulai diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sejak tahun kedua Hijriah. Namun Rasul hanya 9 kali Ramadan sempat melakukan ibadah puasa, berakhirlah usia beliau. Di antara 9 Ramadan yang beliau lakukan puasa, hanya satu kali yang mencapai 30 hari puasanya Rasulullah. 8 Ramadan tidak mencapai 30 hari. Itulah perhitungan bulan Hijriah. Berkisar 30, 29. Yang tadi alhamdulillah puasa kita mencapai sampai 30 hari. Hari Jumat kita beridul fitri. Yang walaupun sebahagian umat Islam di Indonesia ini ada yang hari Rabu sudah idul fitri, kita kurang tahu tuh apa masalahnya. Nah, itulah ya apa namanya itu ketidaktegasan dari pemerintah kita di dalam mengatasi masalah itu sehingga berbagai macam keadaan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, puasa Ramadan yang sudah kita kerjakan selama satu bulan tersebut sebagai hasil yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita peroleh dari pelaksanaan Ramadan itu tidak lain di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu yang ingin kita peroleh dari pelaksanaan puasa itu. Jadi artinya bukan saja berakhir Ramadan, berakhir segala-galanya, tapi sikap takwa ini harus kita wujudkan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Sikap takwa ini terlihat nampak di dalam diri kita. Karena inilah hasil yang ingin kita capai dari pelaksanaan bulan Ramadan tersebut. Terkadang kita memikir kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita puasa. Dengan puasa itu diharapkan kamu menjadi orang yang takwa. Kenapa tidak dengan ibadah lain? Nah, sebabnya begini Kak Amri, pada dasarnya orang yang takwa itu memiliki 3 macam sikap. Orang yang takwa itu memiliki 3 macam sikap. Yang pertama, nafsunya terkendali. Satu macam. Kemudian yang kedua, ia selalu merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, ia selalu merasa diawasi oleh Allah. 3 macam ini sikap orang yang takwa. Itu pada dasarnya semacam ini. Satu, nafsu terkendali. Yang kedua, selalu merasa dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, 3 macam sikap ini akan didapati melalui ibadah puasa. Setiap hari kita puasa Ramadan tersebut, kita setiap hari menjalani 3 macam riyadhah. Setiap hari kita menjalani 3 macam latihan ini. Yang pertama, kita puasa, kita menjalani latihan yang disebut dengan mujahadatin nafs. Latihan melawan nafsu, mengendalikan nafsu, mengatasi nafsu. Ini latihan pertama yang kita jalani dalam puasa Ramadan tersebut. Tiap hari kita puasa. Tiap hari pula kita menjalani sebuah latihan yang disebut dengan riyadhah mujahadatin nafsu. Latihan pengendalian nafsu. Ini setiap hari. Jadi artinya bukan saja berakhir Ramadan sampai di sana habis. Walaupun Ramadan berakhir, namun nafsu kita ini harus terkendali dengan latihan selama satu bulan yang telah kita jalani tadi. Jaka ibarat kita ditatar, sebulan itu ditatar. Begitu habis penataran, sertifikatnya dapat, ilmunya dapat, dan kawa dilaksanakan. Nah, semacam ini. Memang ini sudah sunnatullah pada manusia. Manusia ini hidup diberikan nafsu. Ini sudah sunnatullah. Sehingga nafsu pada manusia ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau ingin sampean mengaji, belajar di mana? Mengapa nanti kaji? Kami jadi belajar mengaji di sana. Mengapa belajar mengaji? Belajar menghilangkan nafsu. Itu salah. Salah. Itu nafsu tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau di mana sampean mengaji? Di anu. Apa yang sampean kaji? Kami belajar untuk cara-cara pengendalian nafsu. Itu memang bagus. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau untuk menghilangkan nafsu, ini kada benar. Nah, karena makhluk Tuhan ini tiga. Ada yang hidupnya semata-mata diberi akal, yaitu malaikat. Itu semata-mata akal malaikat ini. Nafsu tidak ada. Karena malaikat di semata-mata akal tidak ada nafsu, malaikat itu seumur hidup tidak pernah berdosa. Tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma'amarahum. Tidak pernah mereka itu maksiat kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah, selalu mereka berbuat taat kepada Allah. Karena nafsu yang mendorong untuk melawan ini tidak ada. Nah, malaikat. Kada tahu di urusan rumah tangga, kada tahu urusan makan minum, apa segala. Kada tahu urusan pangkat jabatan, itu malaikat. Terus apa yang diperintahkan Allah, bilang Tuhan rukuk, rukuk sampai kiamat. Belajar Tuhan sujud, sujud sampai kiamat. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Allah. Karena nafsu yang mendorong untuk itu tidak ada. Nah, ini malaikat. Pintar malaikat nih, cerdas-cerdik malaikat ini. Nah, kemudian ada lagi makhluk Tuhan yang namanya binatang, hidupnya semata-mata nafsu, tidak ada akal. Nafsu diberikan Allah, tidak ada akal. Karena tidak ada akal, hidupnya binatang itu ya terus-menerus semacam itulah, tidak ada kemajuannya, tidak ada perubahannya, semacam itulah hidupnya. Nafsu, hidupnya hanya semata-mata untuk makan. Makan supaya bisa bertahan hidup, hidup untuk makan, makan supaya bisa terus hidup. Semacam itu kan binatang itu. Tidak ada akal yang diberikan Allah. Namun manusia ini berada di tengah. Kelas kita ini di tengah. Antara malaikat dan binatang. Di dalam diri manusia terhimpun dua sikap. Ada sikap malaikat, ada sikap binatang. Sikap malaikat akal. Binatang yaitu nafsu terhimpun pada diri manusia. Kita berada di tengah. Di atas kita malaikat, di bawah kita binatang. Kita di tengah. Nah, dua sikap ini kita himpun. Tapi yang namanya kelas kita di tengah ini tidak menutup kemungkinan. Kalau hidup kita ini nafsu terkendali, akal yang berkuasa di dalam diri untuk memimpin, akal yang berguna untuk menjadi hakim, artinya akal menang di dalam diri manusia. Nafsu tunduk di bawah bimbingan akal ini. Tidak menutup kemungkinan kelas manusia yang di tengah bisa naik melampaui daripada kelasnya para malaikat ini. Malaikat wajar kada berdosa karena nafsu tidak ada. Tapi manusia yang diberikan Allah nafsu ini mampu mengendalikan. Sehingga hidup tetap taat kepada Allah. Akal yang menjadi hakim di dalam diri. Nafsu ini dorong terus, dorong nafsu. Tapi akal berfungsi untuk menjadi hakim. Mempertimbangkan. Baik atau kada. Boleh atau tidak. Larangan atau tidak. Nah, sehingga kalau akal ini kan mampu menjadi hakim. Apa saja perbuatan kita kalau selalu dikendalikan oleh akal. Maka di sana sikap-sikap malaikat yang lahir pada diri manusia ini. Sikap malaikat yang nampak lahir pada diri manusia ini. Kelas manusia ini akan naik bisa melampaui dari kelas malaikat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan. apabila di dalam hidup ini nafsu yang mengendalikan akal, akal di bawah, nafsu yang memimpin, nafsu yang menang, akal di bawah. Tidak menutup kemungkinan kelas manusia yang di tengah tadi bisa turun. Bila ini turun, turun, ujar bahasa kita bisa tabung pada sapi. Nah ini semacam ini, itu teman-teman. Nah jadi semacam ini tidak ada nilai, tidak ada nilai. Ulaika kalaan am balhum abal, jadi Tuhan mereka itu bukan binatang, tapi lebih sesat dari binatang aja, di bawah dari binatang. Nah semacam inilah. Maka antara nafsu dan akal ini di dalam diri manusia, di dalam hidup ini selalu berperang. Selalu berperang. Setiap hari ini tidak henti-hentinya. Selalu mencari posisi di atas. Dan peperangan inilah yang dianggap Rasul itu perang yang berat itu, ya ini. Nah, ya ini. Suatu saat Rasul kan mengikuti peperangan. Beliau kan selesai perang, pulang peperangan itu, Rasul itu kan bersabda kepada sahabat, kita ini Rasul sudah menghadapi peperangan yang kecil, kita akan berhadapan dengan perang yang besar. Sahabat ini kan bingung. Perang itu kan apakah dianggap kecil? Malah ada lagi perangan yang besar. Lantas bertanya, perang apa? Ujar Rasul kan jihadun nafsu. Ini perang melawan nafsu ini nih. Dan setiap hari ini, akal dan nafsu ini selalu mencari posisi di atas, berperang setiap hari di dalam diri manusia ini. Tidak sunyi. Nah, makanya dari itulah, di dalam hidup ini, satu, kita jangan jauh dari zikir. Perbanyak zikir. Semakin banyak kita berzikir hidup ini, semakin banyak zikrullah, akal kita ini akan semakin kuat di dalam menghadapi nafsu ini. Jadi beri kekuatan akal di dalam menghadapi nafsu ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Semakin banyak kita zikrullah, semakin banyak zikrullah, akal ini akan semakin kuat di dalam menghadapi nafsu tadi. Tapi apabila hidup kita ini jauh dari zikir, nafsu yang kuat. Hidup jauh dari zikir, angan-angan tinggi, angan-angan melampau tinggi, jar bahasa agama itu kulo amal, angan-angan tinggi. Hidup jauh dari zikir, angan-angan tinggi, nafsu ini akan kuat. Dengan angan-angan yang tinggi itu nafsu akan semakin kuat. Nah apabila nafsu ini kuat, karena kita hidup jauh dari zikir, angan-angan tinggi, akal bisa lemah, kalah akal, nafsu yang di atas, kita akan sesat. Nah, jadi oleh sebab itu, bawalah diri, perbanyak zikir di dalam hidup ini. Agar akal kita ini akan semakin kuat. Di dalam menghadapi nafsu yang selalu mencari posisi di atas di dalam diri manusia ini. Nah, jadi dengan puasa Ramadan ini, yang telah kita kerjakan sebulan penuh, setiap hari kita mengadakan sebuah latihan ini. Latihan untuk mengendalikan nafsu ini setiap hari. Nah, jadi berakhirnya Ramadan ini, mudahan nafsu ini sudah terkendali. Inilah sikap orang yang takwa yang pertama, nafsunya terkendali. Nah, cuma Tuhan memberikan manusia ini kan nafsu, ada akal. Ini supaya berbeda dari makhluk lain. Sehingga dengan nafsu ini manusia ini bisa berubah, bisa maju. Dari arah yang tidak baik kepada yang baik, dari suatu tingkatan ke tingkatan lain dengan nafsu ini, karena nafsu ini yang mendurung. Tapi tadi akal harus berfungsi untuk menghakim, mempertimbangkan. Nah, jadi artinya dengan nafsu ini, kalau nafsu ini terkendali, akal yang memimpinnya, akal yang mempertimbangkannya, nafsu di bawah, hidup manusianya akan semakin lebih baik. Karena kalau tidak ada yang mendorong kan, kayak malaikat, tidak ada yang mendorong, akal pintar cerdik, tapi kayak itu aja bawa umuran, karena tidak ada yang mendorong. Dan, jadi jika ibaratnya kita umpamakan nafsu ini sebuah kendaraan, Kamri. Jika umpamanya nafsu ini kan sebuah kendaraan kita umpamakan, bila kita punya kendaraan itu kan kita akan nyaman, akan bertambah enak. Dan, karena dengan kendaraan ini tempat yang kita tuju sebentar kita akan sampai, dari ini berpindah ke tempat ini sebentar sampai. Jika ibaratnya nafsu ini kita umpamakan kendaraan, kita punya kendaraan malah semakin nyaman di dalam kehidupan kita untuk mencapai satu tujuan. Tapi ingat, bila kita bisa mengendarainya. Tapi apabila kita kada bisa menunggangnya, Setan itu tunggangnya. Nah itu, ya semacam itu. Kita dengan kebenaran kita mudah kan, nyaman sampai ke tempat tujuan. Apabila kita bisa mengendarainya, bila kita kada bisa mengendarai, kita nanti tunggangnya oleh kendaraan. Nah ini, jadi semacam ini. Kemudian yang kedua, orang yang takwa tadi, ia selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merdekat dengan Tuhan. Memang sebenarnya di dalam ajaran Tauhid, memang kita ini juga berdekat dengan Tuhan. Dekat kita dengan Allah, tapi terkadang hal ini tidak kita rasakan. Tidak kita rasakan. Nah, dengan puasa ini, kita ini melatih supaya perasaan dekat dengan Allah ini tertanam di dalam diri kita ini. Tertanam dalam diri. Berapa jam kita melakukan puasa? Kita selalu dalam ibadah. Kita selalu menjaga puasa kita agar puasa kita ini tidak rusak oleh pembatal-pembatal yang membatalkan puasa. Kita jaga. Dikala kita sendirian, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, kita selalu menjaga hal-hal yang merusak puasa ini, yang membatalkan puasa ini. Nah, kita selalu merasa dekat karena kita selalu dalam ibadah. Karena kita selalu dalam ibadah ini, kita selalu merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Selama 13 jam misal kita puasa, selama 13 jam itu kita ibadah kepada Allah. Yang namanya orang ibadah ini berartinya sangat dekat kepada Allah. Jadi kita rasakan bahwa di dalam pelaksanaan puasa itu beberapa jam kita ini terus menerus di dalam ibadah. Nah, di dalam ibadah ini orang selalu merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu habis puasa Ramadan, selesai Ramadan, kedekatan diri kita kepada Allah ini mudah-mudahan selalu tertanam. Inilah sikap orang yang takwa yang kedua. Dirinya selalu merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, bukan saja merasa dekat, tapi merasa diawasi. Nah, makanya dalam bahasa agamanya itu kan yang pertama tadi kita mengadakan latihan riyadatul mujahadatin nafs. Yang kedua, riyadatul muraqabah. Riyadah muraqabah ini, latihan merasakan dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bukan saja merasa dekat, kita merasa selalu diawasi. Memang sikap orang yang takwa itu yang ketiga ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap hari kita puasa, kita menjalani latihan ini yang disebut dengan riyadatul musyahadah. Riyadatul musyahadah ini latihan bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Memangnya kalau kita balik lembaran ayat suci Al-Quran, memang mengatakan tidak ada sedikit pun terdinding antara kita dengan Allah. Tidak ada sejengkal tanah yang kita pijak lepas dari pengawasan Tuhan. Tapi terkadang hal ini tidak tertanam di dalam perasaan kita. Nah, puasa ini melatih kita agar ini bisa tertanam di dalam diri. Riyadatul musyahadah, latihan diri ini selalu mawas diawasi oleh Allah Ta'ala. Didengarnya, dilihatnya, diketahuinya. Dimanapun kita berada, dikala sendirian, di rumah yang tertutup apa segala, kada ada anak bini di rumah, ya kada wani makan, kada wani minum, padahal kan nasi ada, wadai ada, banyu tersedia, apa segala, lapar, haus, seorangan di rumah, jaka makan, kada tahu juga orang kan, bapak ada lawan anak bini puasa, kada tahu. Tapi kenapa orang kada wani makan, kada berani minum, walaupun sendirian? Nah, karena ia merasa biar anaknya, istrinya kada tahu, namun Allah melihat, biar aku sendirian. Dikalanya merasa semacam itu, puasanya selamat. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Apabila kita selalu merasa diawasi, insya Allah, perbuatan manusia itu selalu positif. Biar sendirian, kada wani nang macam-macam. Kada wani berbuat sirung atau segala, biar sorangan. Karena ia selalu merasa dipelihara. Dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila perasaan ini hilang, ya sudah, ada selamat kita. Kita lihat kiri kanan kadada, muka belakang orang kadada, hantuk sedih seorangan. Nah, pada siapa tahun. Ini kan hilang perasaan, lalu hancur. Nah, makanya kalau kita kaitkan apa ujar apa, dalam TV Rajan Nang, apa nih itu? Apa itu nang dalam TV itu? Disergap apa rajan, ada pasan-pasan bang-bang napi. Nah, gerbang napi kan kejahatan itu terjadi itu karena dua faktor. Terjadinya kejahatan kedua faktor. Yang pertama karena faktor kesempatan, yang kedua karena niat. Itu kan. Tapi kesempatan kalau enggak ada apa-apa, kesempatan itu ada apa-apa. Nang iyanya tuh niat. Iya niat. Biar kesempatan ada, kalau niat kada ada terlaksana kejahatan. Nah. Tapi apabila niat untuk berbuat jahat sudah ada, kesempatan punya mana ini cari. Nah, semacam itu kan. Jadi niatnya tuh niat ini. Jadi untuk menanamkan, menghilangkan niat-niat nang kada baik ini. Niat-niat nang negatif di dalam diri kita untuk menghilangkan itu apa? Salah satu caranya kita harus merasa kita selalu diawasi, didengar, dilihat oleh Allah. Bukan saja diri kita, tapi apa yang tersirat di dalam hati kita juga diketahui, didengar oleh Allah. Dikala tertanam perasaan semacam itu, perbuatan manusia insya Allah akan selalu positif. Nah, semacam ini. Nah, itulah yang dididik oleh puasa. Itulah didikan ibadah Ramadan. Jar Tuhan agar kamu menggapai sikap takwa dengan puasa. Kenapa? Karena orang yang takwa pada dasarnya memiliki tiga sikap. Satu, nafsunya terkendali. Yang kedua, selalu merasa dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Berakhir Ramadan, tiga sikap itu mudah tertanam di dalam diri kita, baru kita bisa menggapai sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi kalau kita pelajari, kita telusuri, kita telaah didikan puasa ini memang bagus banget. Makanya orang-orang dahulu, orang-orang saleh dahulu tuh kan. Jika ibaratnya kita hitung dalam setahun tuh barangkali lebih banyak puasa orang ketimbang pare. Lebih banyak puasa dalam waktu setahun ketimbang kada. Kenapa? Karena didikan puasa ini luar biasa untuk membentuk manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma terkadang ya semacam inilah, terkadang kada kita kurang kita hayati, kurang kita pelajari. Jadi begitu puasa terkadang kita anggap selesai semuanya. Habis Ramadan, habis semuanya, selesai semuanya sudah. Malah kakan-kakan begitu malam Idul Fitri, merdeka jadinya. Dianggapnya merdeka. Nah, ini nang membahayakan banget ini. Malam Idul Fitri ini merdeka jadinya, ya Allah. Nah, ini. Nah, jadi semacam itu didikan puasa ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Lalu setelah puasa Ramadan ini selesai, sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sadar, kita akui, ibadah puasa yang kita laksanakan itu tidaklah begitu sempurna, tidaklah begitu sempurna. Masih banyak kekurangan, kekeliruannya. Puasa ya puasa kita, tapi puasa kita sadari tidak begitu sempurna, tidak begitu sempurna. Nah, tidak begitu sempurna. Jika ibarat barang toko Amri, barangkali berbinjut-binjut, belipap-lipap, barang-rangat, jika ibarat barang itu barangkali itu kada bening, kada licin. Nah itu, jika ibaratnya barang, ya puasa kita itu kan, kada bening, kada selicin apa yang dikehendaki, belipap-lipap, tahu sepian pak dokter, lipap-lipap itu. Maka dia lipap kan, maka ajar kakan-kakan, umatnya lipap-lipap kayak balik kurma. Nah itu. Nah, berbinjir-binjir puasa kita itu memang semacam itu lah. Ya, ibaratnya barang kita akui aja. Nah, di sini Allah dan Rasul masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih memperbaiki nilai puasa kita tadi. Walaupun barang itu jangan yang lipat, walaupun binjir, tapi Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Pengasih, Penyayang, yang Maha Tahu dengan keadaan ibadah kita yang begitu banyak kurangnya. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk kita agar kita bisa memperbaiki nilai-nilai tersebut. Ini sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya ini. Makanya begitu di akhir Ramadan, Rasul mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah? Tuhratun lis-shaim. Pembersih. Penyempurna bagi puasa yang telah kita lakukan tadi. Nah ini. Zakat fitrah. Sedikit nilainya zakat fitrah. Jika ibaratnya kita nilai lawan uang itu kan 28 ribu kah? Yang paling-paling mahal tadi kan keputusan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama itu. 28 itu baras na paling harap tuh, baras na pengarnya terjulili ulun kada dapat imam makan itu juga udah tahu juga itu nan 28 sedikit nilainya, malah ada 17.000 kan dulu, tapi nilai yang sedikit itu sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan dan kesucian puasa yang kita lakukan. Tuhatun lisa'in, sebagai pembersih ya Rasulullah bagi orang-orang yang puasa. Jadi sedikit nilainya, tapi ini sangat berpengaruh, sangat berkaitan erat dengan kesempurnaan dan kebersihan puasa Ramadan yang baru saja kita lakukan. Diwajibkan ini. Nah, lalu zakat fitrah ini ya Rasulullah barang siapa akan mengeluarkannya sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah. Zakat yang diterima. Tapi barang siapa menunaikannya setelah Id, fahiya sadaqah minas sadaqat. Ya sedekah biasa aja lagi. Begitu habis Idul Fitri baru dikeluarkan. Ya sedekah kayak sedekah biasa aja lagi. Kada jadi menjadi tuharatun lisa'im, kada pembersih lagi terhadap puasa ini. Nah. Jadi semacam ini. Walaupun di dalam hukum fikih begitu Ramadan baru satu hari Ramadan, orang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, sudah boleh, tapi belum masuk waktu wajib. Baru sehari Ramadan sudah boleh untuk melakukan menunaikan zakat fitrah, itu sudah boleh dalam hukum fikih. Tapi belum masuk waktu wajib. Begitu berakhir Ramadan sampai malam satu Syawal baru waktu wajib masuk bagi orang untuk melakukan zakat fitrah sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri itu disunatkan dilambatkan sedikit, jangan jam setengah enam atau jam dimulai, jangan dilambatkan sedikit. Gunanya apa? Masih memberi kesempatan, kalau masih ada yang belum sempat malam hari mengeluarkan zakat fitrah karena baru datang lewat jauh malam apa segala kan, supaya di pagi harinya ini kan masih berkesempatan untuk memperdapati nilai zakat yang makbulah tadi. Nah, ya jam setengah tujuh kah nyar mulai kan, jadi orang masih sempat pagi hari. Nah, lain hari Idul Kurban, kalau Idul Adha salatnya itu pak dokter sunat dicepati. Nah, pagi-pagi sekali, gunanya apa? Supaya penyembelihan kurban itu cepat dilaksanakan. Nyaman gasan orang makan siang kalau ada biwak. Nah, tapi macam itulah. Nah, jadi disunatkan kan dilambat supaya penyembelihan kurban itu ya cepat. Nah, jadi semacam ini. Ulun dulu pernah berdiam di Handil, di kampung. Mula-mula ulun berdiam di situ. Kebetulan Idul Fitri orang kampung itu kada memberi izin ulun pulang. Sampian guru jangan pulang kampung. Mungkin sampean hari raya di sini, jadi di sana ulun hari raya. Nah, Idul Fitri. Perjanjian diumumkan kan sebelumnya bahwa jam setengah tujuh akan dimulai salat Id di masjid. Maka di kampung ini orang kada ada membentuk badan amil nang kayak kita sini. Kalau di kota ini ada badan amil, kalau di kampung itu kada ada badan amil. Langsung aja Jakarta Fitrah tempat dokter kada tahu badan amil. Siapa kesiapan yang kita ingin beri langsung antar, siapa langsung antar, kada ada badan amil. Kalau di kampung kada itu, kalau kita di kota badan amil ada. Nah, jam setengah tujuh akan dimulai. Begitu sudah dekat jam setengah tujuh, ulun diminta untuk berdiri menerangkan kiat-kiat salat Idul Fitri. Begitu ulun hendak berdiri, ulun lihat ibu-ibu, bapak-bapak masuk dalam masjid membawa bau bakul. Bahari kan kantongan ini kada ada, Pak Haji, kantongan mana kada ada kan lagi bakul purun itu. Saya kok masuk bawa bakul, satu masuk bawa bakul, jolun apa dalam bakul itu? Baras fitrah jarak. Jolun kemana menyerahkan? Belum aja kayaknya habis sembahyang, habis sholat hanya disarahkan. Jolun apaan ini? Ulun bingung. Jolun jangan, kita ini anak sembahyangan sudah anak sholat Idul Fitri. Itu kenapa belum disarahkan? Ada jelas sudah jolun diniati. Biar setengah bulan berdahulu sudah diniati. Nah, kalau belum disarahkan tuh belum selesai, belum keluar namanya. Belum, kalau belum disarahkan tuh belum keluar. Wajib dikeluarkan, artinya disarahkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, rupanya orang kampung sudah terbiasa rupanya kayak itu. Nah, jadi imbas sembahyang kebiasaan hanya salajur pulang tuh nah. Singgah ke rumah siapa nah hendak dimaksud salajur berilang silaturahim, salajur memberi beres fitrah. Kan kayak itu di kampung. Jauh jangan lagi. Ayo kita tunda, tepuk salon tunda. Kita tunda dulu sebentar. Tunda. itu zakat fitrah tuh serahkan kepada siapa sampai yang ingin memberikan. Tapi saya gegetiran pian kayak ge. Terima kasih zakat fitrah. Kan, lu tunda kasihan lu sampean kasihan. Anak mendebati nilai zakat makbulah kan. Kenapa menyerahkan setelah Idul Fitri? Jadi serahkan jauh, ingatlah tahun depan zakat fitrah itu serahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Biar sudah diniati setengah bulan badahulu, kalau belum diserahkan itu belum dikeluarkan ngarannya. Nah, belum selesai. Nah, kebiasaan kami jadi dulu kok kayak itu taruh saya. Ya jolong nih perlu perubahan. Nah, perlu berubah. Nah, kesian. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian. Jadi satu tadi. Nah, jadi zakat fitrah. Untuk apa? Dhuratun lisa'in. Karena Tuhan Maha tahu bahwa puasa kita tadi tidak begitu sempurna dengan baik. Masih banyak kekurangan-kekurangannya. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah agar puasa kita tadi lebih mendapat nilai yang sempurna, nilai yang baik. Jadi berkaitan erat antara zakat fitrah dengan pelaksanaan puasa Ramadan, dengan ibadah Ramadan itu. Nah. Dan terkadang ada lagi orang memahami karena hadis Nabi kan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah tuhratun lisa'in. Nah, semacam itu kan riwayat Ibnu Majah itu hadis itu. Sebagai pembersih bagi puasa. Jadi ada yang berpendapat orangnya mampu aja. Aku jar kada zakat fitrah. Kenapa? Karena jar Nabi zakat fitrah pembersih puasa. Aku jar sebulan nang kada puasa tadi. Napa nang kuasa sempurna kan? Lalu parah ya kada berfitrah, kada aku berfitrah. Ada aku merasakan fitrah. Karena jar sidin aku sebulanan kada puasa. Nang apa aku beberesih? Apa aku sempurna akan? Ada nang kayak itu. Memang hadis tadi kan sebagai pembersih bagi puasa. Aku sidin kada puasa, nang apa aku beberesih? Jadi kada berfitrah ai pulang. Nah, ya betul tadubul. memang kalau kita memaham dalam hadis memang semacam itu. Tapi juga dikatakan zakat fitrah itu bukan hanya sekedar pembersih bagi ibadah puasa, tapi di dalam hukum fikih zakat fitrah itu juga disebut zakat badan. Zakat badan kan itu. Zakatul badan, zakat badan. Artinya dari itu walaupun orang itu tidak puasa Ramadan sebulanan, si ibu kan baru sehari Ramadan melahirkan. Ini kira-kira sebulanan kada bisa puasa ibu tuh. Karena dalam keadaan nipas. Nah, begitu Idul Fitri kada berfitrah lah sidin. Karena kada puasa Ramadan. Walaupun tidak mengerjakan ibadah puasa Ramadan, namun zakat fitrah tetap diwajibkan mengeluarkan. Kenapa? Karena zakat fitrah adalah sebagai zakat badan. Zakat badan. Makanya bayi yang lahir besok Ramadan, besok Idul Fitri. Di siang hari Ramadan tadi, Ramadan terakhir, seorang ibu melahirkan. Bayi yang baru lahir ya diwajibkan dikeluarkan zakat fitrahnya. Padahal tahu apa ini? Nah, kenapa? Karena batang tubuhnya sudah ada tuh. Nah, sudah ada. Zakat badannya dikeluarkan. Nah, semacam itu. Besok Idul Fitri, di siang hari akhir Ramadan tadi seorang ibu melahirkan. Bayi yang baru lahir tuh ya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Padahal kan tahu apa-apa. Tidak tahu dosa. Apalagi puasa. Tapi namanya dalam hukum fikih ini zakat badan. Karena batang tubuhnya ada, wajib dikeluarkan. Zakat fitrahnya. Zakat badannya wajib dikeluarkan. Nah. Tapi, karena di dalam mana itu kan orang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang punya kemampuan. Dengan syarat bila memperdapati akhir Ramadan dan satu Sawal. Itu syaratnya kan. Zakat fitrah itu. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang punya kemampuan apabila ia sempat memperdapati akhir Ramadan dan satu Sawal. Nah, maksudnya seorang ibu melahirkan besok Idul Fitri, siang tadi ibu melahirkan di akhir Ramadan, si bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena ia sempat mendapati akhir Ramadan walaupun beberapa jam itu. Tapi kalau besok Ramadan, besok Idul Fitri, malam semacam ini seorang ibu melahirkan, si bayi yang baru lahir tidak diwajibkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena ia tidak sempat mendapati akhir Ramadan. Nah, akhir Ramadan. Kebalikannya orang mati, orang meninggal. Begitu besok Idul Fitri, lalu ada orang meninggal malam semacam ini, malam satu Sawal meninggal, si mayit wajib dikeluarkan zakat fitrah. karenanya sudah sempat mendapati beberapa jam awal bulan Syawal. Tapi kalau besok Idul Fitri, di siang hari tadi ia meninggal akhir Ramadan, ia tidak diwajibkan mayat dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa tidak diwajibkan? Ia tidak sempat mendapati awal bulan Syawal. Kan semacam itu kebalikannya. Bayi dengan orang mati sebenarnya kebalikannya kan semacam itu. Nah, jadi artinya wajib zakat fitrah bagi orang yang punya kemampuan itu apabila memperdapati akhir Ramadan dan satu Syawal, walaupun beberapa jam, beberapa saat. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi satu macam tadi. Puasa yang telah kita kerjakan masih banyak terdapat kekurangannya, tidak begitu sempurna. Makanya Rasul memberikan satu cara untuk lebih menyempurnakan ibadah tersebut dengan mengeluarkan zakat fitrah. Satu macam. Kemudian yang kedua, lebih sempurna lagi ibadah Ramadan itu apabila kita mampu melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, 6 hari puasa Syawal. Nah, itu kan ini masih bulannya kan. Nah, itu lebih sempurna lagi. Satu, disempurnakan dengan zakat fitrah. Yang kedua, lebih sempurna lagi dengan mengerjakan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal. Man sama Ramadhana sumak ba'ahu bisitin min Syawal faka'annahu shoma sunnata kullaha. Barang siapa ajar Rasul puasa Ramadan kemudian ikutkan 6 hari bulan Syawal, ia mendapat nilai bagaikan puasa satu tahun penuh. Nah, ia mendapat nilai bagaikan puasa satu tahun penuh. Nah, jadi 6 hari, ini lebih sempurna lagi. Kenapa 10 bulan Ramadan diikutkan 6 hari bulan Syawal, orang itu mendapat nilai bagaikan puasa setahun penuh? Kenapa? Nah, rumusnya tuh begini kamar. Rumusnya kan. Sebabnya, apa namanya ini, umat Rasulullah ini, kita-kita umat Rasul ini, di dalam Al-Quran satu kebaikan dibalas 10. Ya kalau manja'abil hasanati palahu asru amsaliha. Ini umat Nabi Muhammad. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan dibalas 10. Nah, satu kebaikan dibalas 10. Kalau kita puasa sebulan, kalau ini balas 10 berarti sama 10 bulan. Setahun itu 12 bulan. Berarti tinggal 2 bulan aja lagi. 2 bulan itu 60 hari. Tambah 6 hari bulan Syawal, kalau nya kali 10 sama 60, ya 2 bulan pas setahun. Itu rumusnya itu semacam itu tuh. Jadi Rabi kan barang siapa puasa 1 bulan Ramadan diikutkan 6 hari bulan Syawal, ia mendapat nilai bagaikan puasa setahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan dalam Al-Quran dibalas 10. Kalau kita puasa sebulan, kalau balas 10 sama 10 bulan. Tambah 2 bulan lagi setahun 12 bulan. 2 bulan ini mana? Tambah 6 hari bulan Syawal. 6 hari kalau nyakali 10, 60 hari. Ya 2 bulan. Lalu 1 tahun naik. Nah, semacam itu rumusnya tuh. 6 hari bulan Syawal. Nah. Tapi ulun pesan dengan ibu-ibu, di pengajian ibu-ibu, cuma tolong bu, apabila sampian ada hutang di bulan Ramadan tadi, jangan ngejar sunat-sunat Syawal. Hutang itu menjadi kewajiban dibayar dulu, di qadha. Hutang, karena setiap ibu-ibu tuh hampir sebuah ibu tuh ada hutang. Kecuali ibu-ibu yang sudah tua kan. Nah, kenapa jadi tahutang? Karena ibu itu kan haid di Ramadan tuh. Min. Nah, berapa hari ibu kada puasa di bulan Ramadan? 5 hari misal, 6 hari kada puasa. Karena datang darah haid, ya diwajibkan mengqada. Lainkannya salat. Kalau salat orang haid kan diharamkan salat dan tidak usah diqada, tidak usah dibayar. Tapi kalau puasa, orang yang haid diharamkan puasa, tapi wajib dibayar dengan qada. Jar Aisyah kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami kira Siti Aisyah diperintahkan Rasul mengqada puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqada salat. Nah, begitu si ibu ada tidak puasa beberapa hari di bulan Ramadan karena ada datang darah haid, dia diharamkan puasa, begitu selesai Ramadan jangan pati mengejar-ngejar sunat Syawal. Qada ini diutamakan, bayar hutang itu diutamakan ketimbang sunat. Nah, itu diutamakan dulu. Nah, setelah terbayar misalnya kan qada, puasa ini kan dibayar, kalau ini ada kemampuan, bagus tambung lagi dengan puasa sunat Syawal itu bagus semacam ini. Tapi kalau puasa sunat Syawal diutamakan qada puasa kada dibayarnya. Kalau mati dituntut di akhirat nih. Jadi beban di akhirat, menjadi dosa dituntut di akhirat nih. Jadi utamakan bayar qada. Kalau hanya ada kemampuan baru ditambah dengan puasa sunat Syawal. Ya kebanyakan terkadang ibu-ibu tuh sunat hanya dikejar-kejarnya tuh nang wajib kada dihegananya. Nah, itu jadi bayar utang dahulu. Bila utang sudah lunas senang hati kan, nyar berusaha untuk menambah dengan nilai-nilai sunat semacam ini. Nah, karena semacam ini juga suatu rahmat Tuhan bagi kita ini. Setiap ibadah itu ada wajib, ada sunat kan semacam itu. Antara wajib dengan sunat ada kaitan. Ini sebagai rahmat Tuhan. Ibadah apa aja bila ada ibadah wajibnya, ada ibadah sunatnya. Salat ada wajib, ada salat sunat. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunat. Zakat, sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Haji ada wajib, ada juga sunat kan semacam ini. Ini untuk apa? Ini sebagai rahmat Tuhan. Kenapa jadi ada sunat ini? Karena di dalam pelaksanaan fardu, di dalam kita melaksanakan yang wajib, kita akui tadi tidak begitu sempurna. Yang sunat inilah yang akan menyempurnakan. Makanya dalam hadis Rasul kan di hari kiamat nanti malaikat itu akan mencari ibadah-ibadah wajib. Semacam salat kita akan dicari, akan dikontrol oleh malaikat. Periksa ibadah salat hambaku itu, periksa. Apabila ada terdapat kekurangan-kekurangannya, cari ibadah sunatnya. Nah, akan ditutupkan kepada yang wajib. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain kan semacam itu. Jadi setiap ibadah itu ada wajib, alhamdulillah ada ibadah sunatnya. Untuk apa sunat ini? Lebih menyempurnakan yang wajib tadi. Kita dikala salat, kita kerjakan salat, tapi kita akui salat kita tidak begitu sempurna. Kenapa? Begitu kita mulai Allahu Akbar, hati kita mulai berjalan kemana-mana. Nah itu kan kurang nilainya tuh. Kurang bagus. Sampai tersalah-salah bacaannya. Kajian hati tidak mengikuti. Sampai rakarnya ada yang ada ingat. Asal tiga, asal empat, asal berdiri, asal duduk. Nah itu kan semacam itu tuh. Kurang sempurna semacam itu tuh. Nah, tapi ya sahnya sah, cuma kurang sempurna. Alhamdulillah ada salat-salat sunat. Salat sunat yang akan menyempurnakan. Maka ya Tuhan cari ibadah wajibnya. Andai kata ada kurangnya, cari ibadah sunatnya. Cari ibadah sunatnya. Tapi ibadah sunatnya untuk menyempurnakan masa macam itu tadi. Dikala kita sholat, hati kita banyak gangguan macam-macam. Hati kita kurang konsentrasi dengan sholat yang kita kerjakan. Kurang nilainya. Yang sunat akan menyempurnakan. Nah, semacam itu. Begitu juga puasa tadi kan. Dikala kita puasa banyak kurangnya macam-macam. Kurang sempurna, kurang begitu bagus, kurang begitu licin, kurang begitu bening. Puasa-puasa sunat akan lebih menyempurnakan. Bukan menutupi kadada, lantar menyak ada puasa, tapi puasa sunat ada, lalu puasa sunat ditutupakan, bukan semacam itu maksudnya. Artinya sunat ini bukan menutupi yang wajib karena ditinggalkan. Misalnya kita kada salat wajib, tapi banyak salat tarawih. Juhur kada, asar kada, salat tarawih 4 malam. Artinya tarawih aja kalau ditutupakan, kada bisa. Bukan semacam itu. Itu menutupi yang kurang. Kita kerja tadi kan. Tapi kita mengerjakan tadi kurang begitu bagus. Kenapa? Karena kurang konsentrasi, kurang khusyuk, apa segala. Itu kan mengurang nilai itu. Nah, sunat ini yang akan menyempurnakan nilai tadi. Bukan sunat ini menutupi karena tidak dikerjakan. Lalu sunat ditambalakan ke situ. Ada kalau disusulamakan ke situ. Nah, itu semacam itu. Ini terkadang ada pendapat semacam itu. Bejuhur kada, sin ba'asar kada, petarawih sin. Kalau aja sin ditutupikan dalam tarawih. Kadang-kadang bisa. Nah, malah di dalam hukum fikih kan apabila kita beisah aja misalnya, beisah kada, lalu kita salat tarawih, isya belum dikerja, kan haram hukumnya tuh. Nah, isya belum dikerja, tarawih badahulu, kan haram. Nah, kayak apa Pak Jar? Kan, ada anak-anak ulun bertanya di sekolahan, terlambat Pak datang aja. Kan, orang mulai tarawih, kita hanya datang. Empat tarawih langsung, beisah kaina, habis tarawih hanya beisah, juga kada boleh. Kayak apa? Ikan pengisah dahulu. Di mana duduk? Biar orang taraweh. Ikan pengisah. Begitu habis ikan salat isya, baru ikut taraweh. Kan? Bila ikan mandak, biasanya nyempurnakan 20 orang selesai, tambah seorangan. Kan semacam itu. Kan? Bukan begitu telah mendatang, orang taraweh, kata taraweh, biar di isya nanti aja. Jangan, kada dibuliakan. Kerjakan isya dahulu. Nah, biar orang taraweh, kita salat isya. Begitu selesai Isya, baru kita ikut tarawih. Dari rakaat berapa kita ikut? Bila kita ingin menyempurnakan supaya banyak, begitu orang selesai, tambah sendirian. Dan semacam ini. Nah, cuma kita jangan jadi masalah. Ulun nikah puas nikah amar itu juga. Jadi jangan dipermasalahkan ada 8 rakaat tarawih, ada 20 rakaat. Jangan dapat dipermasalahkan, yang penting kita kerja. Han. Yang penting kita kerja. Han. Dahulu. Makanya dia tadi enam bulan itu lain, 6 bulan dahulunya. Nanti waktu lagi. Ya, semacam itu. Kita tuh berusaha ada untuk membayar-bayar hutang. Ketimbang kita mengerja yang sunat apa segala, lebih baik kita berusaha untuk membayar kewajiban. Karena puasa ini kan tahun berapa aja, berapa tahun aja kada kita bayar, itu tetap tercatat di sisi Allah sebagai hutang kita. Bukan hilang. Nah, karena parinya kalawasan 2-3 tahun punya kada dibayar, hilang aja kayak nanya. Kada bisa tuhar, kada bisa lupa. Ada kayak kita hutang-hutang sampian, sama di 2-3 tahun kalau kita bayar sampian bisa kada ingat lagi, jadi lunas sudah. Tapi kalau tuhar kada bisa. Itu tetap tercatat di sisi Tuhan sebagai hutang kita. Tetap tercatat sebagai hutang kita. Jadi kita berusaha untuk membayar. Usahalah. Nah, kita merasakan banyak hutang dulu, kada puasa apa segala, ya berusahalah kita untuk membayar. Kapan-kapan kita harus puasa kan semacam itu. Berusaha untuk membayar. Mungkin. Lebih utama membayar itu ketimbang kita mengejar-gejar yang sunat kan itu. Karena kewajiban itu tidak hilang, tetap tercatat sebagai hutang kita. Sebagai hutang kita Tuhan tidak lupa, tidak terhapus catatannya itu. Lain kayak kita, 2-3 bulan tetap bisa hapus catatannya itu. Nah, semacam ini. Nah, jadi semacam ini. Jadi jangan dipermasalahkan. Yang penting kita kerja. Nah, 8 rakaat ya silakan. Nah, anak 20 ya silakan. Kita kerja bagus-bagus. Jangan dipermasalahkan. Nah. Jadi ada dalam otak kita nih nama jadi masalah tahun tadi kayak apa guru? Jalan semacam ini aja. Jangan ribut, jangan dipermasalahkan. Andai kata misalnya situ hendak 20 apa segala, imam hendak 20, adzan hendak 8, ya panitia masjid berdiri di awal Ramadan umum makan. Nah, pada umum makan karena banyak hendak 20 macam-macam, umum makan supaya jangan jadi masalah. Berdiri panitia masjid bahwa salat tarawih di masjid kita ini kalau kita umpamakan mobil ya ulun taksi mulai Kapuas sampai Sampit. Siapa yang ingin berhenti di Pelang Pisau, silakan turun. Siapa yang ingin Palangkaraya, silakan turun. Namun mobil ini tetap sampai ke Sampit. Bukan itu. Aman. Jangan kayak itu, dirinya sampai kamu patah kayak itu. Artinya, misalnya anak-anak 8, tapi begitu 8, ini anak selesai, sampai silakan berhenti. Nang 20, tetap aja dan 20. Pasti macam itu, jangan pati bakar karasan. Jatuhnya menyeberikan solusi. Ya Allah, maka panitia. Artinya kan tarawih di masjid ini dekatan jalan mobil taksi mulai Kapuas sampai Sampit. Jadi supirnya sampai Sampit burungannya. Siapa yang ingin turun di Pelang Pisau silakan. Nah, anak berhenti di Palangkaraya silakan turun. Tapi supir tetap nyopirnya sampai ke Sampit. Jadi aku sebanyak itu. Nah, jadi apa pun namanya kenapa maka kerasan itu. Nah, itu aja semacam itu supaya kan makmur masjid itu rame. Nah, semacam itu. Nah, jadi satu tadi puasa disempurnakan dengan zakat fitrah. Yang kedua, lebih sempurna lagi kalau kita bisa mengerjakan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga lagi, ibadah Ramadan itu akan lebih sempurna lagi dengan halal bihalal. Ya walaupun halal bihalal tidak secara formal. Nah, begitu Idul Fitri, habis Lebaran sehari dua hari kita silaturahim kepada keluarga, di mana ada kadang warga, tetangga apa segala silaturahim. Di kala silaturahim kita sama ikhlas mengikhlaskan, rela merilakan, itu termasuk bagian halal bihalal. Itu lebih menyempurnakan kesempurnaan ibadah Ramadan tadi. Aja tidak disarankan halal bihalal itu harus secara formal, orang banyak di kantor, pada sarana. Cukup dengan silaturahim di kala Idul Fitri, dua hari, tiga hari. Ilangi sanak saudara, ilangi keluarga, kunjungi jiran tetangga. Di sana kita saling halal menghalalkan, rela merilakan, ikhlas mengikhlaskan. Itu termasuk sudah bagian halal bihalal. Ini gunanya apa? Lebih menyempurnakan ibadah Ramadan yang baru saja kita kerjakan. Semacam ini. Nah, jadi bapak-bapak saudara-saudara sekalian, begitu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Begitu Allah memberikan solusi kepada kita. Kenapa? Sebagai bukti kasih sayangnya, karena ia maha tahu bahwa ibadah yang kita lakukan tadi tidak begitu sempurna, tidak begitu sempurna dengan baik, masih terdapat kekurangan-kekurangannya. Lalu Tuhan memberikan solusi, memberikan cara. Nah, kalau kita mau mengerjakan, ini akan lebih sempurna, lebih sempurna. Nah, semacam ini. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang Allah hormati, rahimakumullah. Itu aja dulu urayan kita malam hari ini dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Dosa kesalahan kita mudah-mudahan diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وولدا صالحا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا بهداك وارضانا برضاك ولا تجعلنا ممن خالط أمرك وعصاك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم كنت قبل يا كريم والحمد لله رب العالمين.